Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula untuk ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pokok bahasan pada kesempatan ini yaitu mengenai birrul walidain, atau terjemahannya berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah satu akhlak kewajiban yang sangat mendasar bagi seorang anak terhadap orang tua. Ini kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah telah menetapkan, mewajibkan kamu berbakti kepada kedua orang tua. Antara taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua ibarat dua sisi pada satu mata uang, tidak boleh dipisahkan sama sekali. Orang yang taat kepada Allah tetapi tidak berbakti kepada orang tua tentu akan memperoleh kekurangan, dan kekurangannya itu sangat serius. Apalagi tentunya hanya berbakti kepada orang tua tetapi kepada Allah tidak mau beriman, tidak mau beribadah, ini adalah sangat pincang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, yang terbayang oleh kita yaitu bagaimana anak-anak kita kepada kita sebagai orang tua. Tidak sering atau jarang kita langsung teringat bahwa kita semuanya juga anak bagi kedua orang tua kita, lalu mempertanyakan diri kita bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ingin setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya berbakti, tetapi ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti kepada kamu sebagai orang tua mereka. Dengan kata lain, manakala ada anak-anak kita yang menurut perasaan kita tidak berbakti kepada kita, ada baiknya kita meninjau bakti kita kepada orang tua kita masing-masing. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, begitu mendasarnya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai terlepas apakah orang tua kita beragama Islam atau tidak. Di dalam surat Luqman akan kita jumpai firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa-maksa kamu agar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah diikuti. Tetapi pergaulilah kedua orang tuamu itu sebaik-baiknya ketika hidup di dunia ini. Sekalipun orang tua kita musyrik, bahkan orang tua kita memaksa kita agar kita mengikuti jejaknya menjadi orang musyrik, kita masih tetap wajib berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Tentu di luar akidah. Keridhaan menyangkut masalah bagaimana sikap kita kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Yang kedua yaitu Nabi Yusuf yang sangat terkenal itu. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat terkenal baktinya kepada kedua orang tuanya. Sekalipun orang tuanya bukan saja musyrik, tetapi ayahnya yang bernama Azar adalah seorang arsitek pembuat berhala, patung yang kemudian dipertukan. Sebagai seorang anak, melihat ayahnya terjerumus, tersesat, tentu ingin menolong karena kasih dan sayangnya kepada orang tua. Suatu hari, ini bisa kita lihat di dalam surat Maryam ayat 42-46. Terjadi dialog begini. Ya abati, lima ta'abudu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahanda, kata-kata ya abati dalam bahasa Arab ini panggilan nusra, panggilan kasih sayang. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat pula melihat, dan tidak dapat memberi pertolongan, memberi manfaat apapun kepada ayah? Ini sangat mendasar. Ya abati, wahai ayahanda, inni qajja'ani minal ilmi ma'lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Sesungguhnya ayah, aku telah diangkat menjadi utusan Allah. Aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fattabi'ni, ikutilah aku, ikutilah jejakku, ikutilah ajaranku. Ikuti wahyu yang aku terima. Ahdika. Niscaya ayah akan aku bimbing, aku beri petunjuk siratan sawiyyah, ke jalan yang benar. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah ayahanda menyembah syaitan atau menyembah berhala bersama syaitan. Sesungguhnya syaitan durhaka kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ayah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku merasa cemas jika sampai ayahanda kelak ditimpa bencana api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Dan saat itu ayah bersama-sama syaitan berada di neraka. Ini kata-katanya adalah kata-kata yang halus, mesra, dan begitu mendasar. Lalu apa jawaban sang ayah? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Sang ayah menjawab, apakah engkau benci kepada Tuhan yang aku sembah, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu memusuhi Tuhanku, menjelek-jelekkan Tuhanku, masih juga engkau tidak mau menghentikannya, la arjumannaka, pasti aku akan merajam engkau. Aku lempar engkau dengan batu-batu sampai mati, itu rajam. Wahjurni maliya, atau pilih, pergi sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Diajak baik-baik dengan cara yang baik. Tetapi sang ayah murka luar biasa. Sang anak diancam akan dibunuh. Atau pilihan lain, pergi dan tidak pernah pulang kembali. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan untuk ayah anda. Salamun alaik. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan untukmu, wahai ayah anda. Sa'astaghfirulaka rabbi, bagaimanapun aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, wahai ayah anda. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya doaku sangat diperhatikan oleh Allah. Meskipun pada akhirnya seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim pada akhirnya meninggalkan orang tuanya, meninggalkan negerinya Babilonia, menuju ke arah barat ke negeri kuno bernama Syam. Tetapi Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan kepada Allah, kepada orang tuanya. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah orang Islam mendoakan orang yang beragama lain? Jawabnya jelas, boleh. Selama yang didoakan itu masih hidup. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mengungsi ke Taif, malah justru di sana Nabi dihujani dengan bebatuan sampai beliau terjatuh berdarah-darah dan pingsan. Ketika siuman kembali, malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan untuk membalas kejahatan orang kafir Taif. Tetapi Nabi mengatakan, jangan engkau laksanakan itu. Malaikat mencoba untuk memberi pengertian. Mereka tidak mungkin beriman kepada anda, ya Rasul. Mungkin saja mereka memang tidak akan beriman kepada saya. Tapi jika masih mereka hidup dan kemudian punya anak cucu, aku berharap anak cucu mereka kelak akan menjadi pengikutku. Akhirnya malaikat pergi dan Nabi Muhammad SAW menengadahkan wajah dan kedua tangannya ke langit lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kaumku yang jahat itu. Mereka bersikap memusuhi aku lantaran mereka tidak tahu bahwa aku benar-benar utusanmu. Nabi Muhammad SAW berdarah-darah pingsan. Tetapi karena ingin umatnya selamat, Nabi sangat menyayangi umatnya, didoakan. Padahal wajar, begitu jahatnya mereka dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau ketika didesak oleh Umar bin Khattab karena jahatnya orang kafir, ma bu'ithu la'anan wala sakhaban, tidak, aku tidak akan mengutuk mereka. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, selama mereka masih hidup, kita masih boleh mendoakan. Dan semua kita tahu, ayah Nabi Ibrahim pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tetap musyrik. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang kita bicarakan intinya ialah begitu Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tua. Berkahnya apa? Orang yang berbakti kepada orang tua. Dua orang anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, kelak diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Nabi Ismail kemudian menurunkan bangsa Arab, dan di tengah-tengah bangsa Arab, Allah mengutus seorang Nabi penghabisan, yaitu Nabi yang diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penggurunya para Nabi dan Rasul. Dan oleh sebab itu kita menyebut Nabi Muhammad itu dengan tambahan Nabi besar alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi besar kita. Karena Nabi kita itu adalah penggurunya para Nabi dan Rasul. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Ishak kelak akan mempunyai seorang putra, Yakub. Yakub yang dikenal juga dengan Israel. Oleh karena itu keturunannya nanti disebut dengan Bani Israel, juga diangkat menjadi Nabi dan putusan Allah. Dari Nabi Ishak ini nanti akan lahir Nabi dan Rasul yang banyak sekali. Kalau kita mengenal 25 Rasul, 90% diantaranya ialah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, Yusuf, juga Bunyamin, Isa dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu adalah wujud berkah yang dikaruniakan kepada seorang Nabi yang begitu memperhatikan baktinya kepada orang tua. Oleh karena itu nasihat orang tua kita dulu, kalau kamu ingin hidup berbahagia, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Yusuf yang juga keturunan Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang memang banyak sekali keistimewaan. Keistimewaan pertama, dia dilahirkan sebagai bocah yang sangat gagah, sangat cantik, sampai membuat sang ayah, yaitu Nabi Yakub, salah langkah. Bahwa putra Nabi Yakub dari istri pertama itu 10 orang, dari istri kedua 2 orang, jumlahnya 12 orang. Tetapi karena Yusuf itu begitu bagus, rupanya Nabi Yakub hanya terpaku kasih sayangnya dilimpahkan kepada Yusuf, sehingga akhirnya terjadi friksi di antara anak-anaknya. Dan semua kita tahu, kakak-kakaknya akhirnya nanti mencelakakan Yusuf, yaitu dengan cara mengajak dolan-dolan kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dari dialog anak-anak dengan Nabi Yakub nampak, arsilhu ma'ana ghadan yarfa' wa yalhad wa inna lahu lahafidun. Wahai ayah, kenapa Yusuf tidak pernah diajak keluar di rumah saja? Izinkan Yusuf pergi bermain-main besok bersama kami, kami ini. Kami berjanji akan menunggunya. Apa jawab Nabi Yakub? Innilah yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhibu wa antum 'anhu ghafilun. Tidak wahai anak-anak, aku sedih jika ditinggalkan Yusuf. Lagi pula aku takut jika di sana nanti Yusuf dimakan serigala. Jawaban yang tentu memberi kesan semakin tidak senangnya anak-anak yang memintanya. Oh, Jadi kalau kita pergi, setiap hari pergi, ayah tidak pernah sedih. Kalau Yusuf pergi sebentar takut dimakan oleh serigala, kita-kita kalau dibiarkan aja ya. Kalau begitu ayah enggak merasa rugi kalau kita-kita ini dimakan serigala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nabi Yusuf memang sebuah lakon yang sangat menarik. Dibuang kemudian ditemukan oleh kafilah pedagang dari Madian yang kebetulan akan menuju Mesir. Ketika itu dia mendapati seorang anak dan mereka takjub begitu bagus anak ini. Dan langsung dijadikan dagangan dibawa ke Mesir. Untung yang membeli Yusuf itu adalah gubernur Mesir yang istrinya sangat terkenal namanya di Indonesia yaitu Zulaikha. Mereka membeli anak, membeli Yusuf dengan kata-kata, kalau kita tidak punya anak, Yusuf yang akan kita jadikan anak. Dan itulah yang kemudian terjadi. Nabi Yusuf diangkat sebagai anak, hidup di gubernuran. Tentu hidup yang penuh dengan senang. Bahkan sampai dewasa, Nabi Yusuf bahkan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat menakwil mimpi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya langsung kepada pokok permasalahan. Karena dapat menakwil mimpilah, maka Nabi Yusuf akhirnya diangkat oleh Raja Mesir. Raja Mesir tentunya Fir'aun. Kalau sakit kita mendengar Fir'aun, yang terbayang adalah raja yang sangat jahat. Memang ada Fir'aun yang jahat, tapi tidak semua Fir'aun itu jahat. Sebab Fir'aun itu adalah dinasti. Sama dengan Hamengkubuwono 1, 2, 3 dan sekarang sampai 10. Di antara Fir'aun ada yang beriman, ada yang kafir, bahkan jahat sekali. Kebetulan yang hidup di zaman Nabi Yusuf, juga Nabi Ibrahim adalah Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya ditakwilkan oleh Yusuf dan menjadi kenyataan. Nabi Yusuf menganjurkan kepada raja agar bercocok tanam, jadi seluruh rakyat dimobilisasi untuk bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, karena setelah itu akan terjadi kemarau panjang dan paceklik yang sangat dahsyat. Dan itu menjadi kenyataan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, agar supaya enak kita mengikutinya, bahwa Nabi Yusuf sejak dari anak-anak dibuang, kemudian menjadi seorang menteri kenamaan di Mesir, dia tidak pernah pulang. Sepertinya rindu itu hilang karena hidup senang, ditambah dengan sibuk dan sibuk sebagai pejabat tinggi. Benar, ketika terjadi kemarau panjang, paceklik menimpa negara-negara di sekeliling Mesir, termasuk negerinya Nabi Yusuf sendiri. Di sana hidup orang kedua orang tua serta saudara-saudaranya. Suatu hari nampak kakak-kakaknya yang dulu memusuhi dan membuangnya datang. Rupanya mau membeli gandum. Nabi Yusuf kenal mereka, tetapi wahum lahu munkirun. Mereka tidak mengenal bahwa menteri yang didatangi itu adalah adiknya sendiri. Nabi Yusuf masih pura-pura, meskipun tentu Nabi Yusuf tahu bahwa negerinya, orang tuanya itu terkena paceklik. Tapi Nabi Yusuf masih bertahan. Berkali-kali datang diberi sambil mendengar berita. Nabi Yusuf tentu tahu bahwa ayahnya sangat menderita, siang malam menangis, dan akibat dari menangisnya itu buta kedua matanya, sudah lanjut usia buta. Tapi Nabi Yusuf masih sempat bersandiwara. Ketika akhirnya mereka datang tidak lagi membawa uang karena habis katanya. Yang dibawa adalah perabotan rumah tangga. Nabi Yusuf tahu keluarganya sedang tercekik oleh perceklik. Sampai untuk memperoleh makanan harus membawa barang-barang perabotan. Bagaimana perasaannya kalau kita menghadapi masalah itu? Tapi Nabi Yusuf masih sempat berkata, kalian sering bercerita bahwa kalian punya adik kecil. Kalau besok ingin memperoleh gandum lagi, bawa ke sini. Maaf, kalau kalian tidak membawa adik kecilmu, kalian tidak akan memperoleh apa-apa dari sini. Ketika mereka pulang, tentu terjadi apa? Perselisihan dengan orang tuanya. Karena orang tuanya masih ingat kehilangan Yusuf yang belum kembali. Sekarang anak bungsunya harus dibawa lagi. Apa jadinya nanti? Begitulah pada akhirnya datang. Sudah datang, lalu adik kecilnya, padahal itu adik kandungnya sendiri bernama Bunyamin. Kamu sini. Sedangkan kakak-kakak kamu biar pergi di sana. Maka diajaklah Bunyamin si adik itu ke kamar dan baru diperkenalkan, membuka rahasia. Aku ini kakakmu, aku ini Yusuf. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Tapi satu, jangan engkau bilang kepada kakak-kakak. Biarkan aja, kita akan bersandiwara. Begitulah akhirnya kembali. Pada malam hari, kantong-kantong gandum kakak-kakaknya itu sudah diisi penuh. Ketika tidak ada orang lagi, Nabi Yusuf mengambil takaran yang terbuat dari perak murni yang mengkilat sekali. Diam-diam dimasukkan ke dalam kantong gandumnya si adik, kemudian diikat seperti sediakan. Pagi hari, ketika mereka pamit, Nabi Yusuf melepas kepergian mereka. Tapi penjaga gudang tiba-tiba berteriak, maling, maling, maling. Maka dihentikanlah rombongan itu. Kita kehilangan, siapa tahu di antara kalian ada yang mencuri. Nabi Yusuf sendiri yang menggeledah. Tentu pada akhirnya ketemu, ini apa ini? Kamu adik kecil kalian ini mencuri, oleh karena itu kalian pulang, adikmu mesti ditahan di sini. Dia mencuri. Mereka sampai merengek-rengek. Bagaimana nanti orang tua kami? Orang tua kami sudah begini-begini. Tidak. Pokoknya silakan pulang. Bagaimana anda terakhir yang semacam itu? Pada akhirnya ketika datang lagi, barulah Nabi Yusuf membuka diri. Sehingga mereka serentak, A'antala Yusuf, A'innakala anta Yusuf. Rupanya paduka menteri adalah Yusuf. Dengan ketakutan mau menyembah-nyembah. Saat itulah Nabi Yusuf mengatakan, La tatriba alaikumul yaum. Sudah saya maafkan semuanya. Yaghfirlahum, Allah telah memberikan ampunan kepada kalian. Idhabu biqamisi hadha fa'alkuhu ala wajhi fartadda basira. Sekarang begini, kakak-kakak pulang. Bawa baju saya ini. Dan sesudah sampai di sana, langsung usapkan ke wajah ayah. Niscaya ayah akan bisa melihat kembali. Itulah yang terjadi. Falamma anja al-basiru al-qahu ala wajhi fartadda basir. Begitu kakak-kakaknya datang, langsung baju itu diusapkan. Malah ada riwayat dalam ayat itu disebutkan, ketika sampai di perbatasan, Nabi Yakub yang tua buta itu lalu tiba-tiba berhenti menangis. Inilah aji dari Yusuf, laula antufannidu. Anak-anak, ayah jangan disalah-salahkan ya. Ini tiba-tiba saya mencium bau keringat Yusuf. Anak-anak mengatakan, innaka lafi dhalalikal qadim. Ayah, masih begitu-begitu lagi, Yusuf lagi. Malah dimarah-marah. Tapi memang pada akhirnya benar sebagian kakaknya datang. Dan diusapkan bajunya ke wajah sang ayah. Sesuai pesan Yusuf. ajaklah ayah dan ibu dan seluruh saudara kemari. Yang menjadi masalah, sudah berapa puluh tahun Nabi Yusuf sejak dari dibuang sampai saat itu belum pernah pulang kampung. Padahal tahu ayahnya sangat menderita karena kehilangan dia. Yang kedua, sebagai orang yang terpandang, didukung oleh fasilitas penuh, alangkah indahnya seandainya Nabi Ibrahim pulang kampung. Soal ayahnya, jangan menyuruh orang, tapi pulang sendiri dan kemudian ajaklah ayah ibunya agar supaya hidup bahagia. Tapi ini yang tidak dikerjakan oleh Nabi Yusuf. Dia merasa cukup orang lain saja, toh mereka nurut sama saya. Akhirnya sang ayah dan ibu diboyong ke Mesir. Baik mungkin Yusuf itu sibuk, tapi semestinya lah keluar dari istana, jemputlah sang ayah dan ibu tercinta di perbatasan kota. Tapi ini juga tidak dilaksanakan oleh Yusuf. Atau barangkali ketika sampai di halaman, Yusuf keluarlah dari istananya, jemputlah ayah ibunya di halaman. Tapi ini pun tidak. Kalau tidak percaya, Anda bisa baca di dalam surat Yusuf ayat 99 dan ayat 100. Falamma dakhulu 'alaihi, ketika mereka sudah masuk ke rumah Nabi Yusuf, barulah Nabi Yusuf menjumpai ayah ibu dan mengatakan, selamat datang di Mesir, semoga Anda semuanya senang di sini. Kemudian setelah itu, barulah kemudian dipersilahkan duduk ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Saat itulah mereka memberi hormat semuanya kepada Yusuf. Bukan kakak-kakaknya saja, tetapi ayah dan ibunya ikut memberi hormat terhadap seorang pejabat tinggi yang sangat terkenal di Mesir. Dan saat itulah Nabi Yusuf berkata, hada ta'wil ru'yaya, ini semuanya adalah ta'wil mimpi yang pernah aku ceritakan kepada ayah. Apa mimpinya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat ahada asyara kawkaban, ada 11 bintang. 10 kakaknya, 1 adiknya, 11. Wasyamsa ditambah 1 matahari. Wal qamara ditambah 1 bulan. Matahari adalah ayahnya, wal qamara bulan adalah ibunya. Ra'aituhum li sajidin, aku menyaksikan mereka semuanya sujud kepadaku, memberi hormat kepadaku. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, apa yang saya ceritakan sepenuhnya ada di dalam Al-Quran. Ini bisa kita pahamkan. Kesimpulannya yang terakhir, kalau Nabi Ibrahim yang begitu terkenal berbakti kepada orang tua, keturunannya adalah keturunan yang sangat berkah. Sedangkan Nabi Yusuf yang sangat terkenal itu, tetapi tidak mempunyai keturunan seorang pun yang diangkat menjadi Nabi, apalagi utusan Allah. Keturunan Nabi Yusuf adalah manusia biasa, masyarakat biasa. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Semua itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Para ahli tafsir menerangkan kenapa keturunan Nabi Yusuf tidak ada yang menjadi orang. Karena Nabi Yusuf kurang begitu berbakti kepada orang tua. Meskipun dia adalah orang yang sangat terkenal ketika mudanya, sampai wanita terpotong-potong tangannya menyaksikan betapa ajaibnya Yusuf. begitu menjadi menteri adalah menteri yang menjadi pandangan mata, tempat meminta belas kasih, karena negeri-negeri seputar Mesir adalah negeri-negeri yang mengalami paceklik yang sangat dahsyat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Allah memberikan kemurahan yang sangat banyak. Tetapi memang kadangkala kekayaan dan jabatan begitu mudah membuat kita lupa, sehingga bakti kita kepada orang tua kurang. Baru terasa ketika ada salah satu di antara anak kita kok sikap yang lain kepada orang tua. Wafi amfusikum akhlaku besirun. Untuk itu alangkah baiknya mari kita mengadakan mawas diri kepada diri kita masing-masing. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.